Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang dikenalkan dengan ahli sunnah, dikenalkan dengan tauhid. Ini adalah nikmat yang terbesar yang semestinya patut, bahkan wajib, untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, yang mana tentunya kesyukuran kita kepada Allah kita buktikan dengan menjaga nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jangan sampai nikmat yang agung ini sedikit demi sedikit luntur, sedikit demi sedikit hilang, dikarenakan kita tidak mensyukurinya, tidak menjaganya. Dan juga perkara yang penting, bahwa menjadi ahli sunnah itu ternyata banyak sekali rintangan dan godaannya, banyak sekali batasan-batasan yang boleh, yang tidak boleh untuk kita lewati atau kita terjang, sehingga dibutuhkan di sini sabar hidup di atas ahli sunnah. Ya, karena memang Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir. Surga itu, dunia ini surga bagi orang-orang kafir, jannahnya surga bagi orang-orang kafir, penjara bagi orang-orang yang beriman. Mau begini tidak boleh, mau kerja itu tidak boleh, karena memang di penjara, sehingga dibutuhkan padanya kesabaran. Dan juga yang lebih dibutuhkan kesabaran lagi, sabar menjadi seorang penuntut ilmu. Ini godaannya lebih gede lagi, godaannya lebih besar lagi. Menjadi seorang penuntut ilmu agama itu gangguannya banyak banget. Tiap hari yang dibaca cuma bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Rasulullah. Sementara orang-orang sudah bagaimana caranya piknik ke bulan, bagaimana caranya hidup di bulan, mau sampai kapan kalian qala Rasulullah, qala Allahu ta'ala, kapan iso maju nek tiap hari ming Quran hadis Quran hadis. Gangguan godaan. Padahal di ketika seorang itu memahami dengan betul akan agama ini, silakan. Kalau orang-orang kafir, orang-orang barat dengan keilmuannya dunia, mau sampai ke bulan, mau sampai planet apa, mau hidup di sana, silakan. Biar semua orang kafir pindah ke bulan. Biar dunia dipenuhi orang-orang yang Islam saja. Orang Muslim, kalau mereka kan cuma bagaimana bisa menuju ke bulan. Tapi kita, dengan Quran dan Sunnah, bagaimana bisa menuju kepada yang membuat bulan. Dengan Quran dan Sunnah ini, kita menuju kepada yang membuat bulan. Sehingga, mana yang lebih mulia? Maka, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, sallallahu alaikum dulla hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kepada kalian wahai kaum muslimin kehinaan di hadapan musuh-musuh Islam. Hina di hadapan Yahudi, hina di hadapan Nasrani, hina di hadapan orang-orang Buddha, hina di hadapan orang-orang musyrik, hina. Kaum muslimin menjadi terhina. Sampai kalian mau kembali kepada agama Allah. Dengan kembali kepada agama Allah, sudah terbukti bagaimana Nabi dulu dan para sahabat. Mereka mendapatkan kemuliaan, kejayaan dengan kembali kepada agama Allah. Sehingga monggo masing-masing kita punya kewajiban untuk kembali kepada agama Allah. Yang mungkin belum bisa iqra, bagaimana cara kembali kepada agama Allah? Pelajari iqra, pelajari alif ba ta. Semangat untuk ngaji sedikit demi sedikit. Itu bentuk kembali kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Karena menjalani hidup untuk zaman sekarang ini, berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, itu tambah semakin berat. Banyak sekali gangguan, banyak sekali rintangan. Dilok ke sana sini, dicemooh, diganggu bahkan. Maka dengan seorang itu terus menerus ngaji, insya Allah akan menjadikan kokoh keimanan yang ada pada kalbu masing-masing kita, sehingga tahan dengan celaan, tahan dengan cemoohan, sehingga menjadi orang yang istiqomah. As'alallaha as-salama. Terlebih-lebih lagi kalau kita mengingat kita itu sudah di tahun baru Hijriah 1439 ya. Di tahun baru Hijriah. Maknanya bergantinya kalender itu maknanya tambah semakin berkurang jatah kita beramal soleh. Dengan ganti kalender, ganti tahun, itu maknanya jatah, kesempatan untuk kita beramal soleh itu sudah semakin berkurang dibanding tahun kemarin. Maka semestinya untuk ya kita banyak-banyak mengintrospeksi diri. Tambah semakin tua, itu semestinya tambah semakin memikirkan apa yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan akhiratnya. Jangan tambah semakin neko-neko. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di penghujung kehidupan beliau, beliau memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca tasbih, sebagaimana dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah sudah bisa dikuasai kaum muslimin, dan engkau melihat orang-orang pada berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk masuk Islam, maka ketika itu fasabbih, bertasbihlah, banyak-banyak baca subhanallah, subhanallah, wastaghfir, dan banyak-banyak baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat. Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang surat ini. Tafsiran dari surat ini adalah telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika kota Mekah sudah bisa ditaklukkan, orang banyak berbondong-bondong pada masuk Islam, maka itu pertanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Di ketika ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat, Allah perintahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Allah perintahkan untuk banyak membaca istighfar, untuk banyak bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga setelah turun surat ini, di ketika ruku, di ketika sujud, beliau memperbanyak, mengulang-ulang baca tasbih, mengulang-ulang baca istighfar, dalam rangka mengamalkan perintah Allah di surat idza jaa nasrullah ini tadi. Maknanya, semestinya di penghujung kehidupan itu, seorang banyak-banyak untuk beristighfar, banyak-banyak untuk mengintrospeksi diri tentang umur yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar Waja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Awalam nu'ammirukum. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Untuk kalian berpikir padanya. Bagi orang-orang yang mau mikir. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara ahlu tafsir menyebutkan bahwa makna bukankah kami telah memanjangkan umur kalian. Itu maknanya. Di ketika seorang sudah sampai pada usia baligh. Sudah mulai ditulis semua. Yang dilakukan baik kebaikan ataupun kejelekan. Di antara ahlu tafsir yang lain menyebutkan. Di ketika seorang itu umurnya sudah 40 tahun. Sebagaimana yang dilakukan penduduk Madinah. Di ketika sudah umur 40 tahun. Mulai fokus. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu tafsir yang lain menyebutkan di ketika umur sudah 60 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. A'zarallahu ilam ri'in. Akhara ajalahu hatta balagha sit. Tina sana. Makna a'zarallah. Lam yabqa lahu udur. Tidak ada udur lagi. Tidak ada alasan lagi. Bagi orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tidak ada udzur lagi bagi orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tidak ada alasan untuk ia besok di hadapan Allah protes, ya Allah, saya tidak tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tidak ada. Dia protes, beralasan di hadapan Allah. 60 tahun itu umur yang sangat lama, panjang. Cukup waktu untuk ia mengetahui dasar-dasar ilmu agama ini. Cukup waktu ketika ia memang bersungguh-sungguh untuk mengetahui agama Allah ini. Sehingga di ketika dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, tidak ada lagi untuknya uzur. Umurnya sudah 60 tahun. Apalagi zaman sekarang. Berapa banyak fasilitas untuk orang itu ngerti agama Allah. 1000 macam cara ketika ia memang bersungguh-sungguh untuk tahu agama Allah. Cuman yang jadi permasalahan, ada enggak kesungguhan untuk ia ngerti agama Allah? Atau cuman sebatas sing penting dadi wong Islam. Sing penting sholat 5 waktu. Apakah cukup dengan itu? Maka ketika seorang sudah berumur 60 tahun. Sudah tidak ada udzur lagi. Ini diantara tafsiran ayat tadi. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun untuk kalian mikir di umur yang selama itu, bagi orang-orang yang memang mau mikir. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara ahlu tafsir menyebutkan makna nadhir dalam ayat ini adalah uban. Makna nadhir dalam ayat ini adalah uban. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian untuk kalian berpikir di umur yang Allah Ta'ala berikan tersebut, bagi orang-orang yang memang mau mikir. Lihat, rambutmu sudah beruban. Kalau orang Jawa bilang, wis mambu lemah. Ketika rambutnya sudah beruban, maka semestinya untuk banyak-banyak mengintrospeksi diri. Adapun ahli tafsir yang lain, yang ini jumhur, mengatakan yang dimaksud nadhir dalam ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang kepada kalian Rasulullah menjelaskan ini loh, jalan menuju surganya Allah. Ini jalan menuju nerakanya Allah. Sudah dijelaskan semuanya. Sampai Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa lagi sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya. Sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, dipraktikkan para sahabat, dijelaskan para ulama, diterangkan oleh para ustaz, guru-guru ngaji, dai-dai, dan seterusnya. Itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalan surga jelas, jalan neraka ceto. Sehingga di ketika ada orang, na'udzubillah, dijebloskan ke neraka Allah, bukan maknanya Allah itu zalim, bukan maknanya Allah itu berbuat aniaya terhadap hamba ini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan rambu-rambunya, sudah memberikan teorinya. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Allah juga sudah memberi kepada hamba ini yang namanya irodah. Iso milih. Allah telah berikan kepada hamba ini yang namanya kehendak, keinginan, bisa milih. Ini manis, ini pahit, ini jalan halus, ini jalan kasar. Hamba bisa milih. Dan juga Allah memberikan kepada hamba ini yang namanya kudroh, kemampuan, kekuatan. Sudah diberi yang namanya kehendak, kemampuan milih, plus diberi kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi pilihannya. Oh, ini jalannya halus, saya tak lewat sini. Sehingga dengan kekuatannya dia bisa lalui jalan tadi. Sehingga tidak ada istilah Allah itu zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. dan Rabbmu sama sekali tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya sedikit pun. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku haramkan diriku berbuat zalim, firman Allah. Sehingga tergantung pada masing-masingnya. Semuanya sudah jelas kembali kepada masing-masingnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, bersungguh-sungguh untuk menuju Allah, bersungguh-sungguh untuk menuju jannahnya Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan tunjukkan orang ini berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, berbagai macam bentuk-bentuk amal soleh, yang dengannya dia bisa masuk surga. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sehingga akhirnya orang ini masuk surga. Maka semestinya untuk kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing manusia akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau memang diciptakan sebagai calon penghuni surganya, kok dirasa ada saja kebaikan yang ia perbuat. Enteng untuk ibadah, enteng untuk melakukan kebaikan, enteng untuk beramal saleh. Ketika seorang itu memang dicalonkan sebagai penghuni jannahnya, dimudahkan jalan-jalan menuju ke sana. Akan tapi juga sebaliknya, ketika seorang itu di Lauhil Mahfud sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, jalan-jalan ke sana, sudah tahu itu jalan kesesatan, jalan menuju kesengsaraan, kok yo dijalani, kok yo dilakoni. Nas'alallah salamah. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu al-ashirah, perkara yang ke-10. Al-istidlal ala butlanid-din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdihim kaqaulihim badiyar ra'yi. Perkara yang ke-10, tuduhan orang-orang jahiliyah terhadap pengikut nabi, orang-orang yang membawa agama, bahwa mereka itu dangkal pemahamannya, bahwa mereka itu jelek apalannya. Ini tuduhan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran nabi, oleh orang-orang jahiliyah dituduh mereka itu dangkal pemahamannya. Pemahamannya rendah. Atau kalau orang bilang apa? DDR. Apa DDR ini? Katanya daya dong rendah. Katanya yang ngopi. Baik. Istidlal ala butlani din, berdalilkan tentang salahnya agama, kelirunya atau batilnya agama dengan sedikitnya pemahaman atau dangkalnya pemahaman para pemeluknya dan sedikit apalan mereka, sebagaimana ayat yang sudah kita baca, badiyar ra'i, yakni orang yang rendahan, orang rendahan yang mengikuti para nabi, dangkal pemahaman orang-orang yang mengikuti para nabi. Ini mimma zakarahullah ala an qaumi nuh qaulahum wa ma narakat taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'yi. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh. Firman Allah, wa ma naraka, dan kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang rendahan. Dan kami tidak melihat, menyaksikan para pengikutmu kecuali orang-orang rendahan, orang-orang lemah, badiyar ra'i, pemahamannya dangkal. Ini sebagaimana yang tadi. Orang-orang sudah mikir bagaimana iso piknik bahkan urip neng bulan. Sementara kita masih Allahu ta'ala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan ngar tekan bulan? Nek tiap hari Quran, tiap hari hadis. Ini celaan orang-orang jahiliyah yang diteruskan oleh orang-orang di masa modern ini. Alladzina laisa indahum faham. Para pengikut agama ini dianggapnya orang-orang yang tidak punya pemahaman. Fayu'ayiruna adba'ar rusul bi'anna ma'indahum faham. Mereka mencela pengikut para rasul bahwa mereka itu tidak punya pemahaman. Wala hazak lil umur, tidak dalam dalam memikirkan satu urusan. Wala indahum bu'dhin nazar, tidak jauh pandang, kata mereka. Tidak jauh pandang. Setiap hari yang dibuka cuma kitab Quran, hadis. Sementara orang Amerika sudah bagaimana caranya, apa itu, hidup di planet keberapa, sementara kalian sudah tetap terus di hadapan kitab, di hadapan Quran aja. Tidak jauh panjang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang cerdik, orang yang cerdas. Dengan apa? Dengan orang-orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk hari-hari setelah ia meninggal. Ini pengertian orang yang cerdas, orang yang cerdik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqiyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikran wasti'dadan. Orang aqiyas, orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat bahwa dirinya itu akan meninggal. Orang yang paling banyak mempersiapkan untuk hari-hari setelah ia meninggal. Sehingga lebih jauh mana pandangnya, orang muslim atau orang kafir? Orang muslim jauh pandangannya. Kehidupan setelah mati pun dia pikirkan. Kehidupan setelah mati pun dia pikirkan. Adapun orang kafir, mereka hanya memikirkan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diindra, apa yang di depan mata, sehingga jelas mereka itu lebih bodoh, jelas kaum muslimin lebih cerdas, lebih cerdik. Wahada ma yatabajjah bihi kathirun minal fasaqah wa a'da'ullah al-yawm. Dan perkara inilah yang dibualkan dengannya kebanyakan orang-orang fasik dan juga musuh-musuh Allah di hari ini. Yatanaddaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin. Mereka menjatuhkan kaum muslimin dan juga ulama-ulamanya. Ya'anau ma'indahum faham walabu'dun nadar. Bahwasanya kaum muslimin itu enggak punya pemahaman yang kuat, tidak jauh pandangnya. Wa yatanaqasunahum bihadhil firyah. Mereka melecehkan kaum muslimin dengan kedustaan-kedustaan ini. Ma'anna ulama al-muslimin hum ahlul basirah. Padahal sebenarnya ulama-ulama Islam, mereka adalah orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang jauh pandangnya. Wahum ahlul ma'rifah. Mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan. Li'annahum yang duru nabi nurillah. Karena mereka itu melihat, memandang dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muru nabi amrillah. Mereka perintahkan sebagaimana perintah Allah. Wa yanhauna amma nahallahu anhu. Mereka larang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa para ulama, mereka adalah afdhalun nas ba'dar rusul. Para ulama adalah seutama-utama manusia setelah para rasul. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi adalah para ulama. Sampai-sampai nabi mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang alim dibanding ahlu ibadah seperti keutamaan bulan dibanding bintang-bintang yang lainnya. Sehingga fala yatanaqasunal ulama wa yattahimuhum biqasin nazar wa adamil fahm illa man huwa syabihun bi ahlil jahiliyah. Tidak melecehkan ulama, demikian pula mencurigai mereka itu pendek pandangnya, kurang pemahamannya, kecuali orang-orang yang serupa atau sama dengan orang-orang jahiliyah. Mereka mendapatkan hal tersebut warisan dari nenek moyangnya jahiliyah. Kebodohan yang mendasari mereka mencela ulama demikian itu. Kejahilan yang mendasari mereka mencaci maki ulama. Wabi qawmi Nuh alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadal wasf. Demikian pula mencela kaumnya Nabi Nuh yang mereka mensifati pengikut para rasul dengan sifat-sifat ini. Dangkal pemahamannya, tidak jauh pandangnya, untuk agar manusia itu lari dari mereka, untuk agar manusia itu lari dari agama, dari ulamanya. Karena memang di belakang mereka itu syaitan ngajak manusia sebanyak-banyaknya untuk terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ya'ti 'ala al-sinati ba'din nasil yaum. Dan perkara ini juga datang dari mulut-mulut manusia di zaman ini. Mereka pada mengatakan ulama taunya cuman perkara seputar yang ada pada perempuan, haid, nifas dan yang semacamnya. Taunya cuma sebatas bagaimana urusan di kamar mandi. Taunya cuma sebatas bagian ini, bagian itu. Mereka tidak mengerti apa itu fiqhul waqi'. Bagaimana fakta dunia, kenyataan dunia ini. Para ulama tidak tahu, para ulama tidak ngerti. Ini yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lah Muhammad Surul, Zainal Abidin, la jazahullahu khaira. Di mana yang mereka maukan dengan fiqhul waqi', bagaimana kaum muslimin ini apa bisa merebut kekuasaan, bagaimana kaum muslimin bisa mengalahkan perekonomiannya dibanding dengan negara-negara kafir, sehingga pikirannya cuman bagaimana bisa mendukung atau bisa menjadikan negeri ini Islam, undang-undangnya Quran dan Sunnah, sehingga yang dibenak itu terus. Akhirnya apa? Amalan-amalan sunnah ditinggalkan. Karena yang dibenaknya bagaimana undang-undang itu bisa Quran sunnah, bagaimana presiden kita bisa muslim, bagaimana agar negeri ini semuanya Islam. Itu tuh yang dibenaknya. Akhirnya apa? Lupa beramal, lupa belajar. Nek lihat polisi ketakutan, hidupnya gak tenang, gak tentram. Amalan yang semestinya bisa dilakukan, tidak dilakukan. Kenapa? Saya punya itu tujuan yang sangat mulia. Bagikan orang mimpi yang tidak akan pernah terjadi. Maka benar-benar nikmat yang sangat agung bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk mau kembali kepada Quran, mau kembali kepada sunnah, artinya semangat ngaji. Di ketika nikmat ini sudah dicabut, tinggal nunggu kapan orang ini bergelimpangan. Maka monggo semangat belajar, semangat ngaji, semangat taklim. Ini yang akan melantari, yang akan menjadikan lantaran bagi kita untuk istiqomah. Kenapa? Karena subuh sekarang ini tambah semakin kuat. Oh, di sana terjadi ini. Oh, sekarang di sana terjadi ini. Ketika orang tidak ngaji, akhirnya apa? Termakan oleh syubhat. Sehingga karena sudah tidak mau ngaji, mengakibatkan jadi sombong bahkan malah. Dan sebab dia tidak mau ngaji, akhirnya sombong. Sehingga lah akhlak, tidak punya akhlak, tidak punya budi pekerti, tidak ada adab. ketika seorang itu mau ngaji dengan salah seorang ustadz misalnya, maka dia akan hormat, dia akan sopan terhadap ustadz tersebut. Tapi dengan tidak mau ngaji, sombong, benih-benih kesombongan ini akan mulai muncul. Sehingga dari sombong ini, na'udzubillah, yang akan mengantarkan, mengakibatkan berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan. Nas'alallah assalamah wa taufiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk terus-menerus istiqamah di atas jalannya sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.